pernah bertemankan bulan, berbahasa alam, membunuh dendam. Matahari bangkit lagi keringlah embun dan mimpi, ku ulangi langkah, rela hidup dengan berserah. Kau sembuh tanganku kasih, melangkah ke gerbang asmara, timbunkan kenangan pahit, kita bakar bersama, dan dengan bahang apinya hangat. Sumpah setia berdua.